Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ibnu Shahin qala haddathana Abu Hisham ar-Rifa'i qala haddathana Muhammad Ibnu Fudail qala haddathana Ata' an Abi Duha an Ibni Abbasin qala awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalama faqala uktub qala ma aktub qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah thumma khalaqa an-nuna fa kabasa ala dhahrihi al-arda. Hadzalika qawluhu nun wal qalami wa ma yasturun. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa akhbarana al-Firyabi qala haddathana Minjab ibn al-Harith qala akhbarana ibn Mushir anil A'mash an Abi Zibyan an ibn Abbasin qala inna awwala ma khalaqallahu al-qalama wa dhakara al-hadith. Wa akhbarana Abu Ubaid Ali ibn al-Husayn ibn Harb al-Qadi qala haddathana Abu al-Ash'ath Ahmad ibn al-Miqdam qala haddathana al-Mu'tamir ibn Sulaiman qala haddathana Isma Abu Asim an Ata ibn Sa'ib an Miqsam an ibn Abbas qala inna awwala ma khalaqallahu ta'ala min syai'in al-qalam wa dhakara al-haditha wa li hadith Ibni Abbasin turuku jama'atin barakallahu fikum. Naam. Baik, terkait dengan penambahan riwayat barakallahu fikum khalqun nun atau dawat, ada keterangan dari Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a barakallahu fikum. Kata beliau, farrawi li hadzal hadits dha'ifun. Ya, yang ada penambahan khalqun nun. Barakallahu fikum. Wal ahaditsu sahiha tadhkuru anna Allah khalaqal qalama wa amarahu bil kitabah. Slow motion ini mulai aktif nih. Wala yaquluna wala yaquluna innahu khalaqa dawatan fi dzalikal waqti. Fala naqbalu, fala naqbalu fi hadhil umur, fi hadhil umuri al-ghaibiyyati, al-ghaibiyyati illa ma sabata wa sahha anis syari'i sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kata beliau, farrawi li hadzal hadis dhaifun. Rawi hadis ini yang menyebutkan tambahan ya khalqud dawat atau nun lemah. Wal ahaditsu sahihatu tadhkuru annallaha khalaqal qalama wa amarahu bil kitaba. Dan hadis-hadis yang sahih hanya menyebutkan bahwa Allah menciptakan pena dan langsung memerintahkannya untuk menulis. Artinya hadis-hadis dari kalangan huffaz tidak ada menyebutkan tambahan khalqud dawat atau nun. Nah, barakallahu fikum. Wala yaqulun, rawi-rawi hadis yang sahih tadi tidak mengatakan innahu khalaqa dawatan fi dzalikal waqti, bahwa Allah menciptakan dawat, penampung tinta pada waktu itu. Tidak ada yang menyebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Fala naqbalu fi hadhil umuril ghaibiyyati illa ma thabata wa sahha anis syari'i sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak bisa menerima perkara gaib seperti ini kecuali apa yang telah tetap dan sahih dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga penambahan khalqun nun atau dawat barakallahu fikum itu lemah ya. Naam, barakallahu fikum. Di antara ilahnya adalah barakallahu fikum Muhammad ibnu Ubadah la tu'rafu lahu turjumatun. Muhammad ibnu Ubadah la tu'rafu lahu turjumatun. Kemudian ilah berikutnya adalah Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi Abu Rauhin Ad-Dimashqi. Muawiyah ibnu Yahya As-Sadafi Abu Rauhin Ad-Dimashqi dhaifun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Mu'adzin yu'adzin. Baik. Ini ada satu pembahasan terkait dengan awalul makhlukat fi hadzal alam. Makhluk yang pertama kali tercipta di alam semesta ini. Naam, ikhtalafa al ulama. Para ulama berbeda pendapat makhluk yang pertama kali diciptakan itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan innal qalama awwalul makhluqat. Pendapat yang pertama mengatakan innal qalama awwalul makhluqat, bahwa pena itu adalah makhluk yang pertama. Naam, hadza qawlu Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa Ibnul Jauzi. Dan Ibnul Jauzi. Wa zahiru qawli Ibni Abi Arubah Al-Harrani, wa zahiru qawli Ibni Abi Arubah Al-Harrani, wa Abil Qasim At-Tabrani. Wa Abil Qasim At-Tabrani. Nah, ayat yastadilluna bihadzal hadis, mereka berdalil dengan hadis yang riwayatnya tadi sudah kita baca ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dari kalangan muasirin. Hadza qawlu Syekh Al-Albani. Nah, pendapat yang kedua, innal ma'a awwalul makhluqat. Innal ma'a awwalul makhluqat. Air adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Naam. Berdasarkan hadis, sebentar sebelum dari kita sebutkan, ini pendapat barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir hanya menyebutkan ya, ada pendapat ulama seperti ini, bukan pendapat Ibnu Jarir. Dzakarahu Ibnu Jarir. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir. Beda ya. Nah, bukan pendapat Ibnu Jarir. Beliau hanya menukilkan, ada ulama berpendapat seperti ini. Wa naqalahu anhu Ibnu Katsir. Wa naqalahu anhu Ibnu Katsir fil bidayah wa nihayah. Ibnu Katsir menukilkan pernyataan Ibnu Jarir ini. Dinukil lagi oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Wa dzakarahu aidan Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Pendapat ini juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Artinya ada ulama yang berpendapat seperti ini. Dalilnya adalah wa daliluhum, dalil mereka adalah ma rawahu Ahmad wa Tirmizi. Ma rawahu Ahmadu wa Tirmiziyu min hadis Abi Rozin. Min hadis Abi Rozin. Ra, Zai, Ya, Nun, Abi Razin Al-Uqayli. Al-Uqayli. Marfu'an. Marfu'an. Nah, dengan lafaz innal ma khuliqa qablal arsy. Innal ma khuliqa qablal arsy. Nah, sesungguhnya air itu diciptakan sebelum arsy. Ya. Nah, dalam keadaan arsy itu diciptakan sebelum pena. Nah, sehingga lebih awal. Pendapat yang ketiga, awalu syai'in khalaqallah an-nur wadh-dhulmah. An-nur wadh-dhulmah. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahaya dan kegelapan. Wa hadzal qaul dzakarahu Ibnu Jarir fi tarikhihi. Fi tarikhihi. Tarikhihi. Wa azahu menggunakan ain, wa azahu ila ibni Ishaqin, ila ibni Ishaq. Nah, pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tarikh beliau. Dan beliau nisbahkan, azza itu nasabah, beliau nisbahkan, beliau sandarkan ini pendapat kepada Muhammad bin Ishaq. Pendapat yang ketiga, annal arsya awwalul makhlukat. Bahwa ars itu adalah makhluk yang pertama kali secara mutlak. Barakallahu. Naam. Wa hadza qawlu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, sebagaimana tertulis dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 18. Ya, 18 strip 213. Naam. Dan juga ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Ya, wa Ibnu Qayyim kama fi ijtima'il juyush. Kama fi ijtima'il juyushi, sebagaimana disebutkan pendapat ini dalam buku beliau yang berjudul Ijtima'ul Juyush, halaman 253. Naam. Wa Ibnu Katsir, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir kama fil bidayah wan nihayah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah. Naam. Jilid 1 halaman 9. Wa Ibnu Abil Iz, ya, Ibnu Abil Iz dalam Syarah At-Tahawiyah, Syarah Aqidah At-Tahawiyah, Ibnu Abil Iz Syarah Aqidah At-Tahawiyah halaman 295. Nah, nasabahu Ibnu Katsir, nasabahu Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar ilal jumhur. Nasabahu Ibnu Katsir wa Ibnu Hajarin ilal jumhur. Pendapat yang keempat ini dinisbahkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menjadi pendapat mayoritas para ulama, bahwa arslah makhluk pertama di alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Wa mala ilaihi Ibnu Hajar aidan, dan Ibnu Hajar pun lebih condong kepada pendapat ini. Kama fi Fathul Bari, sebagaimana dalam kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 289, jilid 6 strip 289. Nah, tayyib, wastadallu, adapun dalil mereka, bima rawahu Muslimun fi sahihihi, bima rawahu Muslimun fi sahihihi, dalam sahih beliau, tayyib, bi sanadihi, dengan sanad beliau, an Abdullah ibni Amr ibni al-As, an Abdullah ibni Amr ibni al-As marfu'an, marfu'an sampai kepada Nabi. Qala, Nabi mengatakan, kataballahu, kataballahu al-khalaiqa, qabla ayyakhluqa as-samawati wal-ardi. Bi khamsina alfi sanatin, bi khamsina alfi sanatin, wa kana arshuhu alal ma, wa kana arshuhu alal ma. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah telah menulis takdir-takdir makhluk jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya. Jadi catatan takdir itu ya sudah menulis sebelum langit dan bumi itu ada 50 ribu tahun sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan wa kana arsu 'alal ma. Saat itu arsnya Allah sudah ada di atas air. Ya, artinya sebelum pena tadi diperintahkan untuk mencatat, sebelum pena tadi diciptakan, arsnya Allah sudah ada posisinya di atas air. Nah, paham? Yang lebih menegaskan lagi makna tersebut adalah hadis Imran ibnu Husain. Hadis Imran ibnu Husain kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu, kana Allahu walam yakun syai'un qablahu. Wa kana arsuhu 'alal ma. Wa kana arsuhu 'alal ma. Wa kataba fi dzikri, wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in tsumma khalaqas samawati wal ardi. Naam. Dalam riwayat ini lebih tegas lagi disebutkan kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Ya, Allah itu sudah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wa kana 'arsuhu 'alal ma. Dan setelah itu arsnya Allah sudah ada di atas air. Setelah itu baru Allah menulis di dalam lauhul mahfuz, fi dzikri, nama lain lauhul mahfuz, segala sesuatu. Setelah itu baru diciptakannya langit dan bumi. Nah, itu sejarah singkat ya, histori singkat keberadaan alam semesta. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Aqwa al-aqwal, aqwa al-aqwal, pendapat yang paling kuat, wa baina qawlil awal warrabi. Aqwa al-aqwal huwa baina qawlil awal warrabi. Pendapat yang paling kuat antara pendapat pertama dan keempat. Kalau enggak pena, arsh. Ya. Itu yang paling kuat. Nah, kalau tidak pena, arsh. Antara dua ini nanti kita barakallahu fikum tayyib kaji lagi. Amma qawlu tsani, adapun pendapat yang kedua. Naam. Annal ma awwalul makhluqat, bahwa air itu adalah makhluk pertama. Naam. Fa istidlaluhum ghairu sahih. Dalil yang mereka pakai tidaklah sahih. Ya, tadi disebutkan dari hadisnya Abu Razin, annal ma khuliqa qabla arsy. Itu tidak sahih. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu lam yarid fi hadis Abi Razin. Li'annahu lam yarid fi hadis Abi Razin. Hadza al-lafdhu. Karena lafaz seperti itu tidaklah datang dalam hadis Abi Razin. Wa inna ma warada fihi. Wa inna ma warada fihi. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Naam. Kemudian setelah itu Allah menciptakan arsy di atas air. Sehingga tidak ada keterangan kalau arsy itu diciptakan setelah air. Naam. Riwayat yang jelas menyebutkan lemah. Atau lebih tepatnya kita katakan syad atau mungkar, karena dia menyelisihi rawi-rawi yang lain. Barakallahu. Naam. Amma qawlu tsalits, adapun pendapat yang ketiga, bi anna an-nur wa zulma awal makhluqat, yang menyatakan bahwa cahaya dan kegelapan itu adalah makhluk yang pertama, ghairu sahih aidan, tidak benar pula. La'allahu akhadahu minal israiliyat. La'allahu akhadahu minal israiliyat. Nah, karena bisa jadi itu adalah diambil dari kisah-kisah Bani Israel. Barakallahu fikum. Nah, dikomentari pendapat Ibnu Ishaq ini oleh Ibnu Jarir dalam tarikhnya. Qala Ibnu Jarir fi tarikhihi, berkata Ibnu Jarir dalam tarikhnya, jilid 1 halaman 33, Amma Ibnu Ishaqin fa innahu lam yusnid, fa innahu lam yusnid qawlahu, alladhi qalahu fi dhalika ila ahadin. Kata Ibnu Jarir, adapun Ibnu Ishaq, dia tidak menyebutkan sanad pendapatnya ini yang dia sandarkan kepada seorang pun. Enggak ada. Dari siapa? Nah, Wadhalika minal umur allati la yudraku ilmuha illa bi khabarin minallah au min khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhalika minal umur allati la yudraku ilmuha illa bi khabarin minallah au min khabari Rasulillah. Nah, padahal itu adalah perkara yang tidak bisa dicapai ilmunya melainkan dengan berita dari Allah dan berita dari Rasulnya. Artinya ini bukan masalah tempat majal ra'yu padanya. Ya, ini perkara gaib sehingga harus ada dalil. Nah, sehingga kalau enggak jelas pendapat siapa, mana riwayatnya, tidak bisa diterima. Barakallahu fikum. Nah, baik. Itu untuk barakallahu fikum pendapat kedua dan ketiga, lemah. Nah, adapun antara pendapat ke satu ya, atau pertama dengan keempat, ayyuhuma arjah, mana yang rajih, sama-sama kuat ini. Wallahu ta'ala alam bisawab wal arjah qaulur rabi. Yang paling rajih ada pendapat yang keempat, wa huwa qaulul jumhur. Nah, adapun bagaimana jumhur mendudukkan hadis awwalu ma khalaqallah, itu jelas sekali ya, nasnya tegas. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Gimana jumhur menjawabnya? Naam, barakallahu fikum. Mereka mengatakan maknahu annahu annahu inda awwali khalqihi qala lahu uktub. Nah, binasbi al binasbi awal wal qalam. Sehingga membaca awal itu dengan nasab awwala ma khalaqallahu al qalama. Artinya apa? Ketika Allah ingin menuliskan takdir, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Paham ya? Sehingga awaliyah di situ nisbi. Pena itu diciptakan ketika Allah ingin menulis takdir. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Paham? Itu ihtimalnya jumhur. Sehingga mereka membaca awwala ma khalaqallah ya al-kalam. Nah, jadi ketika Allah ingin menulis takdir, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena. Jadi penciptaan pena itu dikaitkan dengan penulisan takdir. Sehingga awaliyahnya nisbiyah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya, itu jawaban jumhur barakallahu fikum terhadap hadis. Naam. Tayyib, itu sedikit faedah yang lainnya sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.